kemari. Coba lihat lambat satu yang baru. Halo kawan, mari kita berlomba. Sambil kita bertamasya bersama. Lambretoku larinya kencang, sama kawan jauh di belakang. Sungguh indah lambretoku yang baru. Dari ayah pada ulang tahun. Yang baru dari ayah pada ulang.